Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba' ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai mempelajari bab yang ke-129. Babu adabil majlis wal jalis. Bab adab-adab di majlis dan teman yang diajak bermajlis. Hadis yang ke-825. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Fakan Ibn Umar idha qama lahu rajulin min majlisihi lam yajlis fihi. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meminta seseorang untuk meninggalkan tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Akan tetapi hendaknya kalian saling memberi kelonggaran tempat duduk bagi yang lain. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ketika melihat ada orang yang berdiri dari tempat duduknya, tidak langsung duduk di tempat bekas orang itu. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran tentang adab-adab bermajlis. Yang pertama, haram meminta seseorang untuk meninggalkan tempat duduknya untuk ditempati. Sekalipun dia lebih afdol dalam masalah ilmu atau usia. Ini mencakup laki-laki dan wanita. Nah, jadi kalau ada seorang yang sudah lebih dulu duduk di majelis, dan itu ada tempat yang boleh diduduki siapapun, maka haram bagi kita untuk menyingkirkan orang itu, kemudian kita pakai duduk sebagai gantinya. Itu hukumnya haram. Walaupun kita lebih afdal keilmuannya atau lebih tua daripada dia. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Nah, yang kedua, para ulama mengecualikan dari larangan itu beberapa perkara diantaranya jika tempat itu adalah tempat seorang yang biasa dipakai untuk mengajar untuk dars. Misalkan di masjid, biasa ada kajian dan duduknya, ustadznya ada di situ. Ternyata ada orang lain yang lebih dulu duduk, tapi dia bukan untuk mengajar, ya duduk itu saja. Maka hal ini diperbolehkan, meminta dengan hormat orang tadi untuk pindah ke tempat yang lain, karena tempat itu biasa dipakai duduk oleh mudaris atau seorang alim untuk mengajar pelajaran di masjid atau semisalnya, ya. Nah, yang kedua termasuk dikecualikan dari larangan ialah seorang yang sudah membayar atau membeli lapak di pasar. Nah, kemudian ada yang mendudukinya. Maka yang sudah bayar atau sudah membeli diperbolehkan untuk meminta yang mendudukinya tadi pergi. Nah, kata di pasar itu kan los ya, cuma dikasih nomor-nomor ya, enggak pakai sekat-sekat. Nah, ini orang sudah bayar ke pengurus pasar untuk memakai lapak tersebut. Tapi ternyata ada yang lain yang langsung gelar dagangan di situ. Maka boleh untuk meminta orang tersebut menyingkir. Karena dia yang lebih berhak atas tempat itu. Nah, dan banyak pengecualian yang lain. Nah, seperti dalam acara walimah, itu ada kursi khusus di sofa yang memang dipakai untuk keluarga pengantin. Ternyata ada undangan yang lain menempati tempat itu, yang seharusnya bukan tempatnya, ya. Maka boleh untuk meminta orang tadi pindah tempat duduk, karena itu diperuntukkan untuk keluarga pengantin, ya. Na'am barakallahu'alaikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Di antara adab majlis ialah kita tidak boleh mengambil alih secara langsung tempat duduk yang ditinggalkan oleh seseorang. Khawatir dia kembali ke tempat itu. Sampai benar-benar dipastikan tempat itu sudah tidak dipakai lagi. Misalkan kita duduk di majelis, ada teman kita yang meninggalkan tempat duduknya untuk hajat, maka kita jangan langsung menempati tempat itu. Khawatir nanti orang tadi kembali, oh sudah ditempati yang lain, ya. Sampai benar-benar yakin dia enggak kembali di tempat itu, sehingga kita pakai. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kalau ada yang berdiri dari tempat duduknya, beliau tidak langsung mengambil alih tempat duduk tersebut. Nah, karena khawatir orangnya kembali dan beliau terkena larangan hadis ini. Ini bisa berdosa. Naam. Tarkul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah harus diutamakan daripada mengambil maslahat. Ini duduk di tempat orang ini itu maslahat, tapi kalau mengambil alih tempat duduk orang itu dosa, maka ya harus kita apa ini? Utamakan yang ini daripada hanya semata-mata mendapat maslahat, ya. Nah, tapi itu kalau diyakini kembali. Kalau diyakini tidak kembali lagi dengan melihat korina-korina, maka tidak apa-apa. Kemudian di antara faedah hadis ini yang juga terkait dengan adab majlis adalah istihbab tawassu'ah. Didahil disunahkan untuk membuat majlis yang longgar bagi para hadirin yang masuk, ya. Nah, supaya tempat duduknya leluasa, ya. Jika bikin acara-acara, ini disunahkan acara tadi tempatnya yang luas, yang longgar, sehingga tidak saling berebut tempat. Naam. Tawassau wa tafassahu, itu maksudnya hendaknya kalian memperluas tempat majlis sehingga para hadirin bisa longgar untuk duduk di majlis tadi, tidak saling berebut atau saling menduduki tempat yang lain, ya. Nah, begitu. Jadi kalau memungkinkan, jadi usahakan kalau ada acara walimah begitu, ini tempatnya kecil, satunya lagi tempatnya besar, pilih tempatnya yang besar, ya. Nah, supaya tamunya nyaman untuk duduk di situ, ya. Ini sunnah membuat nyaman para undangan. Termasuk kalau ada kajian-kajian. Ini masjidnya kecil, ini masjidnya besar. Pilih yang besar. Itu. Walaupun pesertanya tidak memenuhi masjid itu. Nah, kalau memungkinkan. Begitu. Barakallahu fikum. Namanya tawassau wa tafassahu. Baik. Hadis berikutnya yang ke-826. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa haqqu bih. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian meninggalkan tempat duduknya kemudian kembali ke tempat duduk tersebut, maka dia yang paling berhak atas tempat duduk tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jelas berarti. Contoh, di masjid ketika apa? Sholat Jumat, ya. Dia sudah datang duluan di masjid, duduk di situ. Biasanya mungkin keluar, buang hajat, atau batal wudunya. Mungkin kembali ke tempat itu. Maka dia yang paling berhak untuk duduk di tempat tersebut. Artinya kita jangan langsung menduduki tempat tadi. Atau kalau kita menduduki, ya kita harus rela untuk menyingkir ketika yang tadi duduk datang. Karena dia yang paling berhak. Nah, termasuk majelis-majelis lapak di pasar yang bersifat umum, bebas. Siapa yang datang duluan, ya dia yang berhak atas tempat itu, ya. Nah, gelar dagangan di tempat itu. Nah, ketika dia ada udur, kita tak boleh nyerobot tempat tersebut. Karena dia sudah duluan di situ, walaupun dagangannya belum digelar semua, ya. Nah, ini termasuk adab-adab yang baik dalam majelis yang diajarkan dalam Islam. Semua itu tujuannya adalah agar tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertengkaran di antara sama kaum muslimin. Karena memang tujuan syariat diterapkan itu ialah untuk menjaga kerukunan antar kaum muslimin. Tidak untuk berselisih, tidak untuk bertengkar. Nah, sehingga hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran, apapun perkaranya, pasti dilarang dalam Islam. Nah, yang namanya sobat, nyerobot, nah itu dilarang. Nah, dalam perkara apapun, masalah majelis, masalah khidbah, lamaran, nah itu juga nggak boleh serobot-serobot, ya. Ada wanita yang sudah dilamar oleh saudara kita, ya kita harus antri, itu maju atau mundur, jangan nyerobot. Nah, ya, kalau jabat dilarang, ya, zalim namanya, barakofiku. Atau saudara kita sedang tawar menawar dengan pedagang, masih belum final, ya kita antri, jangan nyerobot untuk menawar barang tersebut. Kenapa? Memicu perselisihan, pertengkaran, zalim. Banyak masalah-masalah yang kalau kita lihat syariat kita benar-benar sangat bijaksana memperhatikan urusan-urusan semacam itu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, kerukunan satu sama lain. Barakofikum. Taib. Hadis berikutnya yang ke-827. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qala kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kami ketika mendatangi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di tempat yang kita terakhir mencapainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, termasuk adab majelis. Kalau datang di suatu majelis, maka hendaknya kita duduk di tempat yang mana kita terakhir berhenti. Artinya terakhir berhenti itu maju lagi itu enggak memungkinkan. Ya sudah di situ duduk gitu ya. Naam. Jangan menerobos barisan-barisan yang sudah rapi di depan. Tapi kita berhenti di tempat terakhir kita bisa berhenti. Kalau depan sudah macet, ya sudah, di situ tempat kita. Nah, ini adab. Kecuali jika dia adalah tamu khusus yang memang sudah disediakan tempatnya. Nah, dia terkena macet. Datanya agak telat. Para hadirin sudah pada duduk, sementara dia sudah diberi tempat duduk di depan yang memang khusus untuk dia, maka diperbolehkan untuk menerobos majelis menempati tempat duduk yang disiapkan. Ya. Nah, dan mungkin orang-orang lain sudah tahu, oh ini undangan khusus ini. Nah, tapi kalau dia bukan undangan khusus, ya berhentilah di tempat kita sudah hanya bisa berhenti di situ. Nah, kemudian termasuk juga dikecualikan jika banyak tempat-tempat yang longgar yang tidak terisi, maka boleh kita menerobos untuk ngisi tempat yang longgar tadi. Ya, biasa di tengah-tengah masyarakat kalau duduk di majelis taklim, mereka itu sukanya duduknya di belakang, di pojok-pojok. Yang depan malah kosong, ya kan? Nah, maka saat itu boleh bagi kita untuk datang langsung menuju ke tempat yang longgar-longgar tadi, ya. Nah, assalamualaikum. Mengapa kok boleh? Ya, karena gak akan dipermasalahkan sama mereka. Nah, mereka mangal bimbing di belakang sambil sadaran di tembok-tembok. Nah, ya kan? Lain kalau mereka ini sudah menempati tempat-tempat yang di depan, sudah rapat, oh, diterobos, ya itu mesti akan timbul kejengkelan, ya kan? Datangnya telat, main serobot, ya. Nah, membuat duduk kita enggak nyaman, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik, adab-adab semacam itu. Selanjutnya, hadis yang ke-828. Wa'an Abi Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min tuhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu bainasnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallamal imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang mandi Jumat kemudian bersuci sedapat mungkin dengan bersuci yang dia mampu, memakai minyak rambut, memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar menuju ke masjid dan tidak memisah dua orang yang duduk berhimpitan atau berdekatan berdampingan, Kemudian dia sholat sunnah yang ditetapkan. Kemudian dia diam ketika imam khutbah, maka pasti akan diampuni dosanya antara Jumat tadi sampai Jumat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini ada yang terkait dengan adab majlis. Apa itu? Larangan memisah dua orang yang duduk berdekatan. Namanya at-tafriq bainal jalisain. Sudah duduk begini, susah. Wah, enggak boleh. Ini adab, ya. Bagaimana kalau duduknya mereka itu longgar, lain? Berarti ngisi ruangan yang longgar. Ya kan? Nah, ya enggak boleh itu kalau bainal jalisain. Jelas memisah di antara dua orang yang sedang duduk berdampingan. Dipisah. Masuk. Enggak boleh. Ya, ini bisa memicu perselisihan, pertengkaran. Nah, adapun yang lainnya, ini terkait dengan hal-hal yang disunahkan dan yang diwajibkan pada hari Jumat. Yang pertama tentang mandi Jumat. Nah, ini sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Sebagian lagi berpendapat wajib. Itu mandi Jumat, itu maksudnya mandi untuk sholat Jumat, ya. Nah, waktunya adalah sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Ini ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan apa ini? Wajib. Yang kedua, tentang berhias. Ini sunnah. Ya. Berhias di sini adalah membersihkan badannya. Cukur, rambut, ya, potong kuku. Nah, pakai minyak rambut, ya. Nah, pakai minyak wangi. Ini semuanya sunnah. Dan sunnah ini lebih ditekankan ketika untuk sholat Jumat. Kemudian sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid. Jadi selama imam belum sholat, masih khutbah atau belum datang, maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak langsung duduk. Sebagian malah mengatakan wajib sebelum duduk di masjid. Sehingga prinsip kita, kalau permasalahan itu diperselisihkan baina sunnah wal wujub, maka kita fi'lu mengerjakannya, ya, tidak malah tasahul dalam masalah ini. Jadi di sunnah sholat tahajud masjid itu baina sunnah wal wujub, ya. Nah, sehingga kita hendaknya lebih ihtimam mengamalkannya, tidak malah tasahul mudah-mudahan meninggalkannya. Kemudian diam ketika imam khutbah, ini hukumnya wajib. tak boleh kita bercakap-cakap dengan teman kita, walaupun dengan bahasa yang sedikit, ya. Nah, negur orang, diam, nggak boleh, ya. Nah, jadi al-insad idza takallama al-imam itu wajib. Berdosa kalau kita ketika imam khutbah ngobrol sendiri, ya. Boleh kalau dia bicara bersama imam, tidak dengan sesama jamaah. Jadi ya dilarang itu bicara atau ngobrol sesama jamaah ketika imam sedang apa ini khutbah. Adapun kalau jamaah bicara sama imam yang khutbah, maka boleh. Enggak termasuk larangan. Misalkan dia minta kepada imam untuk berdoa kepada Allah, minta hujan karena sudah lama enggak hujan, ya. Pak Imam atau Pak Ustadz atau Pak Yai, ya, tolong di sela-sela khutbahnya berdoa minta hujan kepada Allah Ta'ala karena tempat kami kekeringan. Atau menjawab pertanyaan dari imam. Misalkan imam khutbah bertanya kepada jamaah, maaf Pak Fulan, kok sepertinya jenengan kok nangis begitu, ya? Nah, apakah tersentuh dengan khutbah? Nah, jawabannya, buatan Pak Yai, ya, saya nangis. Kenapa? Uang saya hilang. Ya sudah, sabar kalau begitu. Nah, dengan pembicara antara imam sama makmum, enggak masalah. Tapi kalau antar sesama jamaah ketika imam sedang khutbah, enggak boleh. Baik. Kemudian dalam hadis ini menjelaskan barang siapa yang melaksanakan perkara-perkara tadi di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang kecil antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya. So, sampai Jumat berikutnya itu berarti kita kadang-kadang enggak sengaja atau enggak sadar melakukan dosa-dosa kecil, maka secara otomatis sudah terhapus, ya. Nah, barakallahu. Apakah dengan keutamaan semacam itu kemudian kita memanfaatkan untuk berdosa ria? Nah, mumpung ada pemutihan, tak puas-puas no dosa gitu, ya. Mumpung masih antara Jumat ini sama Jumat berikutnya, orang yang baik akan bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang baik. Orang yang jelek itu akan kufur dengan kebaikan. Ya. Allah memberi kebaikan kepada kita, mengampuni, menghapus dosa-dosa kecil kita. Berarti kita harus bersyukur, ya. Nah, untuk kemudian tidak melakukannya. Tapi kalau kita gak sengaja, gak sadar atau lalai, namanya Bani Adam, maka Allah Ta'ala mengampuninya. Ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Taib. Ini ad-dunub as-saghirah, ya. Amal kabirah, adapun dosa besar, fatahtaju ila taubah, maka wajib dengan lafadz taubat. Tidak bisa gugur. Nah, atau ma yata'ala kebinas, dosa-dosa yang terkait dengan orang lain, kedoliman, maka harus minta halalnya dan mengembalikan hak-hak mereka. Nah, jelas, ya. Yang digugurkan tadi adalah dosa-dosa kecil. Barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-829. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin ayyufarriqa baina snaini illa bi idnihima. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi riwayat di Abi Dawud la yujlasu baina rajulaini illa bi idnihima. Dari Amr ibn Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak halal bagi seseorang untuk memisah di antara dua orang yang duduk berdampingan, kecuali mendapat izin dari keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafaz tidak diperkenankan duduk di antara dua orang yang sudah duduk berdampingan kecuali dengan izin keduanya. Nah, ini penjelasan tambahan tadi. Larangan tadi jika tidak dapat izin. Kalau dapat izin dari keduanya maka boleh. Ya. Naam. Apakah boleh saya duduk di antara kalian berdua? Ya. Naam. Silakan, silakan. Ya sudah, enggak masalah. Nah, berarti kalau kita lihat tujuan utama penetapan larangan itu ialah agar tidak timbul perselisihan, pertengkaran dan persengketaan. Karena kalau sudah dapat izin berarti tidak ada masalah. Buktinya tidak masalah, ya kan? Nah, jadi intinya tadi itu. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah SWT. Ya, mendapatkan kesempatan menjadi seorang Muslim. Karena syariat Islam benar-benar sangat indah. Sangat bijaksana. Menutup pintu-pintu yang bisa memicu perselisihan, pertengkaran dan persengketaan. Menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga tindakan untuk tidak sampai mendzalimi orang lain. Itu termasuk target utama syariat Islam ini, ya, yang harus kita perhatikan baik-baik. Bukan semata-mata, oh gitu aja kok gak boleh. Ya, bukan. Nah, kalau semaunya sendiri, ya ini pemicunya. Perpecahan, perselisihan, semaunya sendiri. Ngomong seenaknya sendiri. Ya, bertindak semaunya sendiri. Tidak memperhatikan sisi-sisi yang lain. Ya, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Yang penting puas. Yang penting nyaman. Enggak peduli orang lain. Barakallahu fikum. Di sini para ulama menambahkan faedah. Larangan untuk ikut campur pembicaraan dua orang yang sedang berbicara kecuali dapat izin keduanya. Ada orang yang sedang asyik bicara, ya. Nah, dia langsung terus campur, ya, untuk memutus pembicaraan dua orang itu enggak boleh. Ya, nah, datang-datang membuat onar, ya. Nah, pembicaraan kadang-kadang cuma rahasia dua orang ini, kecuali dapat izin. Nah, sini sekalian, ya, kita ngobrol bertiga, ya. Nah, tadi cuma berdua, enggak seru kalau enggak ada antum, ya. Nah, sekalian, gabung, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Dan dapat izin. Nah, jadi enggak boleh. La yajuzu lahu atasammu ila kalamihima illa biridhahuma idha kana yatakallamani sirra. Nah. Hadis berikutnya yang ke-830. وأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلاز أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة قال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Mijlaz bahwa ada seorang laki-laki yang duduk di tengah-tengah halaqah. Maka Hudzaifah berkata, orang ini dilaknat berdasarkan lisan Nabi Muhammad SAW. Atau Allah melaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah. Taib, jadi kadang ada halaqah. Itu halaqah itu duduk melingkar, ya. Nah, di ini sahibul majlis. Nah, yang lain duduk. Maka dilarang, dia datang langsung duduk di tengah. Ya, nah. Karena memang model majlisnya berbentuk lingkaran tadi itu. Nah, ini pengecualian. Tadi kan boleh kita masuk jika masih longgar tempatnya, ya. Nah, kecuali jika majlisnya tadi berbentuk halaqah yang melingkar. Maka dilarang datang langsung duduk di tengah-tengah halaqah itu. Nah, ini dilaknat oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis berikutnya yang ke-831, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalis awsa'uha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik majlis itu yang paling luas, paling longgar. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya, kalau bikin acara, hendaknya tempat acaranya itu dibikin yang luas, ya, supaya para tamu itu nyaman duduknya, ya, longgar duduknya, tidak berdesak-desakan. Nah, kalau memungkinkan, nah, ya, karena membikin tamu nyaman, membikin tamu kerasan, ya, itu berpahala. Nah, di sini lima fihi minal khair wal barokah wa irahatil jalisin. Membikin majlis yang longgar itu adalah kebaikan dan menyebabkan datangnya barokah dan membikin nyaman tamu-tamu yang duduk di situ. Ya. Nah, makanya kalau ada pilihan tempatnya kecil sama tempatnya besar, pilih yang besar, ya. Nah, gitu, nyaman. Yang sempit sama yang longgar, pilih yang longgar. Nah, hadis berikutnya yang ke-532, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisi dhalik subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dhalik. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang duduk di suatu majlis kemudian di situ banyak lagatnya, yaitu ucapan-ucapan yang ya sana kemari, enggak mutu, ya enggak berfaedah, ya kan? Nah, kadang kan kebablasan ngobrol dia. Nah, lagi kalau majlis ngopi, nah, terus ngomongnya kesana kemari. Kemudian sebelum dia berdiri dari majlis tadi, membaca subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terjadi di majlis tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, ini doa ini disebut dengan doa kafaratul majlis. Ini disunahkan, ya. Karena kita kalau ngomong kadang-kadang itu kebablasan, ya. Nah, berusaha untuk ngomong yang baik, yang bermanfaat. Tapi ya begitu, kalau sudah ngobrol sama teman-teman dekat, bablas, lupa, ngomong sana sini, kadang ngomongi orang sana sini, ya. Nah, yang kita gak sadar ternyata itu termasuk dosa menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menutup majlis tadi dengan kafaratul majlis, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, sebab itulah ketika selesai menyampaikan daras juga demikian. Ya. Karena yang bicara itu kan manusia biasa. Walaupun yang disampaikan itu bahasa ilmiah, kajian hadis, kajian tafsir, tapi kadang-kadang penjelasannya itu kesana kemari, ngomongnya ceplas-ceplas kesana kemari, ada lafad-lafad atau ucapan-ucapan yang mengandung unsur dosa, ya. Maka dengan membaca doa ini, kita berharap dosa-dosa tadi diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kita husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.